بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين أحبتي في الله Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Demikian ucapan yang kita selalu panjatkan ke hadirat Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat-Nya. Di antara nikmat yang telah Allah berikan, kita telah mendapati siyam Ramadan sebulan penuh secara lengkap. Harapan kita tentunya Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menerimanya, amalan soleh yang sudah kita persembahkan dengan segala kekurangan kelemahan yang ada pada kita, Allah Jalla wa'ala melapangkan maghfirahnya bagi hambanya yang tidak luput dari dosa dan kekurangan. Maka salah satu upaya untuk menambal kekurangan yang ada pada siyam Ramadan adalah melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Maka mengingatkan semuanya, mudah-mudahan masing-masing diri kita bisa menyempatkan untuk melakukannya, mengingat masih kita berada di setengah dari bulan Syawal. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai kembali kajian rutin kita, Kitab Tauhid, malam hari ini, malam 16 Syawal 1438 Hijriah. Bab yang kita bahas masih terkait al-khauf minasyirki, takutnya terjatuh dari perbuatan kesyirikan. Disebutkan oleh muallif rahimahullah pada bab ini pendalilannya dari ayat Al-Quran pada 2 ayat. mengingatkan kita kembali ayat yang pertama dalam surat An-Nisa ayat ke-116. Qala Allahu 'azza wa jal, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguh Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan, dan Allah Jalla wa Ala akan ampunkan dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Dalil yang kedua pada surat Ibrahim ayat ke-35. Wa qala al-Khalilu alaihi salam, ucapan Nabiullah Ibrahim al-Khalil alaihi salam dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada asnam. Menunjukkan betapa khawatirnya, takutnya beliau untuk terjatuh kepada kesyirikan dalam kondisi beliau adalah ujung atau pimpinan dari ketauhidan. Maka kalaulah beliau saja takut terjatuh kepada kesyirikan, maka tentunya kita lebih-lebih lagi tidak merasa aman untuk terjatuh padanya, sehingga dengan itu memotivasi buat kita untuk selalu dan selalu mempelajari, mengulang-ulang kembali ketauhidan akidah kita, untuk kita terus ingat, untuk terus kita terkoreksi, agar jangan sampai terbesit sedikit pun terjatuh diri kita kepadanya, wal'iyadu billah. Setelah itu mu'alif sajikan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 hadis. Yang pertama hadis menyatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh kata Nabi, aku khawatirkan akan menimpa kepada kalian adanya kesyirikan yang kecil. Fasuila anhu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabahnya, apa makna syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam jawab bahwa kesyirikan kecil itu adalah perbuatan riya, memperbuat-buat suatu amalan saleh yang diperuntukkan kepada Allah dan juga diperuntukkan kepada selain Allah, kepada manusia, untuk mengharapkan pujian, sanjungan darinya. Berikutnya hadis yang kedua adalah hadis melalui jalan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, siapa yang mati dalam kondisi dia menyeru selain Allah, menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu, penyetaraan antara Allah dengan selainnya, siapa yang melakukan perbuatan semacam ini, dakhalan nar, Allah akan masukkan dia ke dalam an-nar. Yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada syarahnya, khalidan, dia masuk ke dalam neraka tadi dalam keadaan khalidan, kekal, bukan sebentar atau sementara kemudian dikeluarkan, tidak demikian, melainkan kekal selama-lamanya, karena perbuatan yang dilakukan adalah sebesar-besar dosa-dosa besar. Hadith tadi adalah hadith yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Maka kita lanjutkan kajian malam ini hadith yang ketiga atau hadith yang terakhir pada bab al-khawf minasyirki. Wali Muslim an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar. Hadits ini adalah hadits yang sahih sebagaimana di awal telah disebutkan wali Muslim, yakni menunjukkan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Di situ pada subjudul tentang Kitabul Iman, beliau bahas hadits ini terkait dengan perkara keimanan pada bab man mata wa huwa la yushriku billahi syai'an dakhala an-nar dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah jalla wa ala, dakhala al-jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Naam. Melalui jalan sahabah Jabir, perlu kita ketahui siapa beliau. Lengkapnya nama beliau Jabir ibnu Abdullah. Jabir ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Haram. Jabir ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Haram Al-Ansari thumma As-Sulami, kemudian As-Sulami. Dengan disebutkan Al-Ansari berarti beliau berasal dari kalangan kaum Ansar. Maka beliau adalah sahabiyun jalil, sahabah yang mulia. Tidak asing bagi kita nama sahabat tersebut, Jabir ibnu Abdullah. Nama ayah beliau adalah Abdullah, yang ayah beliau juga sahabah. Maka anak dan demikian pula ayah, keduanya sama-sama sahabah. Sehingga kita katakan Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma. Bahkan ayahnya memiliki manaqib masyhurah. Manaqib itu adalah kumpulan-kumpulan tentang riwayat-riwayat yang menunjukkan pujian kepada beliau. Yang mana manaqib tadi masyhurah adalah sudah masyhur, yang tentu kita suatu waktu perlu mengetahui manaqib dari para sahabah ridwanullahi alaihi majma'in, mengetahui bagaimana manaqib sahabat ini, mengetahui manaqib sahabat itu dan seterusnya, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada manusia-manusia mulia yang sezaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman kepada beliau dan wafat dalam keadaan iman. 6. Maka ayah beliau memiliki juga manaqib masyhurah radhiyallahu anhuma. Maka Jabir mata bil Madinah ba'da as-sab'in. Beliau wafat di Madinah An-Nabawiyah setelah 70. Naam. Setelah 70 tahun waqad kaffa basaruh, dan beliau ditakdirkan oleh Allah tidak bisa melihat matanya. Mata beliau tidak bisa melihat. Walahu 94 sanah. Beliau memiliki umur 94 tahun radhiyallahu anhu. riwayat tadi dari jalan beliau yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man laqiyallah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah. Diterangkan masing-masing katanya, tiap katanya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya Al-Qawlul Mufid. Kata beliau, man, kata man di dalam hadis itu syartiyah yang berfungsi sebagai kata syarat, tufidul umum, yang memberikan faedah keumuman. Maksudnya syarat seperti suatu kalimat, man kada wa kada fakada wa kada, siapa yang melakukan ini dan ini, demikian demikian, maka hasilnya demikian demikian. Maka man seperti ini adalah tergolong syartiyah, sebagai syarat. Artinya dia untuk mencapai hasil yang di akhir nanti harus dilakukan pada syarat yang disebutkan sebelumnya. Maka konteks hadis ini, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak berbuat syirik sedikit pun, dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan ke dalam jannah. Maka dakhalal jannah sebagai jawab dari syarat. Kenapa Allah masukkan dia ke dalam jannah? Karena dia bertemu dengannya la yusyriku bihi syai'a. Dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Tufidul umum, maka man itu berfungsi sebagai keumuman, yang dalam arti bahasa kita barang siapa atau siapa saja, sehingga berfungsi untuk keumuman baik laki-laki maupun wanita. Lidzakari wal untha, baik laki-laki maupun wanita. Itulah maksud tufidul umum. Maka dalam hadis tadi dikatakan laqiyallah. Laqiya maknanya bertemu, berjumpa. Kita insyaallah telah hafal akhir ayat surat Al-Kahfi. Faman kana yarju apa? Liqa'a rabbihi, liqa'a rabbih faly'mal amalan salihah. Di situ padanya kata liqa, itu asalnya dari kata laqiyah. Naam. Laqiyallah, maka siapa yang ingin untuk mendapatkan tercapainya perjumpaan dengan Allah Jalla wa'ala nanti tentunya di yaumil qiyamah, di akhirat kelak, la yusyriku bihi syai'a, yang dia tatkala bertemu dengan Allah tadi tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Keberadaannya di dunia sampai dia diwafatkan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Kata syai'a adalah kata dalam bentuk nakirah, yang diartikan dalam bahasa kita adalah sesuatu. Barang siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sering kita jumpai kata syai'a atau syai'un. Naam. Maka syai'un, syai'a itu bentuk kata nakirah, tertandai dengan fathatain. Atau jika dengan syai'un, maka dengan dhammatain. Apa maksudnya atau kita apa fungsinya ketika kita mengetahui bahwa itu termasuk jenis nakirah? Maka sekali lagi menunjukkan keumuman. Barang siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu dengan para malaikatnya, dengan para nabinya, dengan para walinya dan yang lainnya, sesuatu apapun, siapa saja dia. Dia tidak pernah menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Dakhal al-jannah. Maka Allah Jalla wa'ala masukkan dia ke dalam al-jannah. Maka disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Faya'ummu ayyu syirkin. Maka dengan ini, dengan kata syai'a ini menunjukkan adalah keumuman. Kesyirikan yang manapun. Walau asyraka ma'allah asyrafal khalq, seandainya dia menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan semulia-mulia makhluknya, menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disetarakan Allah dengan beliau, dakhalan nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam an-nar. Tidak layak seorang makhluk pun untuk disetarakan dengan Allah Azza wa Jalla. Fa kaifa biman yaj'alur rasul a'zam min Allah? Bagaimana kemudian tatkala dia jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia, lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Disetarakan saja itu tergolong kesyirikan, apalagi kemudian beliau di sanjung-sanjung, diangkat, dimuliakan dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang tidak dimampu oleh beliau. Berdoa kepada Allah melalui atau bertawassul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai bentuk menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji dan disanjung melebihi batas yang semestinya. Maka ini bentuk perbuatan yang melampaui batas. Sehingga apa yang terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diagungkan melebihi Allah Jalla wa ala, maka orang tadi kemudian bergantung kepada beliau inda syada'id, ketika dalam kondisi dia kesusahan, keguncangan, yang mestinya dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kemudian berbalik menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi untuk bergantung di dalam setiap perkaranya, terkhusus ketika asyadaid, ketika dia dalam kesusahan, keimanan yang lemah padanya, kemudian terseret oleh godaan syaitan, sehingga dia meminta-minta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka di sana kata beliau, ada orang yang tidak mempedulikan dalam sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia jadikan sumpah itu dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang terlarang, dan tergolong ucapan sumpah tadi adalah kesyirikan. Karena tidak diperkenankan sumpah itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sampai-sampai kalau mau dibandingkan dia bersumpah dengan Allah dalam keadaan dusta ucapannya tadi, sumpahnya tadi, dibandingkan dia bersumpah dengan nama selain Allah, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya, walaupun dalam keadaan jujur, benar apa yang diucapkan, maka jauh lebih mending dibandingkan dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun jujur apa yang diucapkan. Bersumpah dengan nama Allah Jalla wa ala dalam kondisi dia berdusta. Naam. Karena sumpah salah satu dari jenis ibadah kepada Allah, yang kita telah mengetahui jika salah satu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, maka kategori dosa tadi adalah kesyirikan. Setelah itu dilanjutkan hadisnya, waman laqiyallah waman laqiyahu, dan siapa yang berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, yusyriku bihi syai'ah, dia menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Diulang lagi kata syai'ah untuk menegaskan tidak adanya toleransi dosa yang namanya kesyirikan, sehingga menjadi keharusan bagi hamba untuk menghindarkan diri sejauh-jauhnya agar jangan sampai ternodai akidahnya dengannya. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan kesyirikan tadi, dakhalan nar, maka Allah masukkan dia ke dalam an-nar. Diangkat permasalahan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, hal yalzam min dukhulin nar al-khulud liman asyrak, apakah mengharuskan untuk dimasukkan ke dalam an-nar kekal di dalamnya liman asyrak, bagi siapa yang berbuat kesyirikan? Apakah demikian mengharuskan bagi setiap orang yang berbuat kesyirikan akan dimasukkan ke dalam an-nar selama-lamanya? Maka dijawab oleh beliau, hadza bihasbi syirk, tentunya ini terkait dengan kesyirikan yang dia lakukan. Maksudnya bagaimana? In kana syirkul asghar fa innahu la yalzam min dhalikal khulud finnar. Kalau yang dia lakukan bentuk kesyirikan yang kecil, fa innahu la yalzam min dhalik, tidak mengharuskan padanya al-khulud finnar, untuk kekalnya di neraka. Wa in kana akbar, tapi kalau yang dilakukan jenis kesyirikan yang besar, fa innahu yalzam minhu al-khulud finnar, maka mengharuskan, mewajibkan baginya, sudah barang tentu menyebabkan kekalnya di dalam an-nar selama-lamanya. Kama dallat alaihi ala dhalika nusus, bagaimana perkara ini diposisikan masing-masingnya berdasarkan dengan nusus, dengan nas-nas yang sampai kepada kita. Maka kita telah tahu apa saja kata macam-macam dari syirkul akbar, apa saja macam-macam dari syirkul asghar. Salah satunya adalah riya. Salah satu dari syirkul asghar yakni ar-riya, melakukan perbuatan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Demikian juga termasuk syirkul asghar adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, demikian jawaban beliau rahimahullah. Lakin law hamalna al-hadith ala syirkil akbar fil mawdi'ain fi qawlihi man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa fi qawlihi wa man laqiya Allah yushriku bihi syai'an dakhala an-nar, wa qulna man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an syirkan akbar dakhala al-jannah. Akan tetapi kata beliau, kalau kita mau tarik atau kita perhatikan terhadap hadis, dua hadis yang sudah kita lampaui, apa yang dimaksud dua hadis tadi? Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Hadis yang berikutnya adalah siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan syirik kepada Allah sedikit pun, maka Allah akan masukkan dia ke dalam an-nar. Ketika dua hadis tadi digabungkan, maka maknanya adalah siapa yang berjumpa dengan Allah tidak berbuat kesyirikan yang besar. Ya, hadis yang baru saja kita bahas tadi menyatakan siapa yang berjumpa dengan Allah tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Maka penafsirannya, siapa yang berjumpa dengan Allah tidak melakukan perbuatan kesyirikan yang besar sedikit pun, dakhala al-jannah, maka Allah akan masukkan ke dalam jannah. Naam. Wa in udhiba qabla ad-dukhul finnar bima yastahiq. Walaupun tentunya akan mengalami proses azab di neraka terlebih dahulu sesuai haknya, sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Yang tidak berbuat kesyirikan yang besar tadi, janjinya Allah masukkan ke dalam al-jannah, tapi mengalami proses azab, dicelupkan ke dalam an-nar sampai tuntas habis dosa-dosanya, setelah itu baru dia dimasukkan ke dalam jannah. Naam. Fayakunu ma'aluhu ilal jannah, sehingga hasil akhirnya dia dimasukkan ke dalam jannah, tetapi melalui proses azab. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a wa man laqiyahu yusyriku bihi syirkan akbar dakhalan nar mukhallidan binnar. Sedangkan apa yang disebutkan dalam kelanjutan hadis tadi, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan sedikit pun, maksudnya kesyirikan yang besar sedikit pun, dakhalan nar, Allah akan masukkan dia ke dalam an-nar mukhalladan fiha, dia kekal selama-lamanya. Dari sini jelaslah setelah kita mendapatkan penjelasan dari beliau rahimahullah. Naam. Adapun yang terlibat melakukan kesyirikan yang kecil tadi, itulah menjadi sebab proses azab sebelum dia dimasukkan ke dalam jannah. Maka jangan kemudian kita menyatakan tidak apa-apa, sudah sebentar balik. Ya. Dia melakukan amalan soleh, kemudian tercampuri dengan syirkul asghar, tercampuri riya, tercampuri sum'ah. Tidak apa-apa, cuma begini saja. Kalaulah masuk neraka kan cuma sebentar. Maka jangan kemudian menantang dengan azabnya an-nar. Naam. Masuk ke dalam jannah walaupun dengan proses an-nar, tentunya tidak diharapkan bagi setiap diri orang yang beriman. Kita menginginkan untuk dimasukkan jannah oleh Allah Jalla wa'ala tanpa mengalami proses azab sedikit pun. Tidak kuat, tidak akan mampu kita menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga upaya kita, setelah kita berusaha menghindari syirkul akbar, maka dengan itu kita berusaha semaksimal mungkin perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi syirkul asghar, yang itu menggeluti atau menyeliputi anak cucu Adam. Naam, tidak terkecuali pula orang-orang yang saleh. Tidak terkecuali pula orang-orang yang saleh. Dia teranggap orang yang saleh secara zahirnya di hadapan manusia, tapi kaitannya hatinya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kesalehannya tadi murni 100% karena Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah kesalehannya tadi di balik itu ada diinginkan untuk manusia. Maka dia terhinggap syirkul aswar. Memang nantinya dia akan dimasukkan jannah. Janji Allah Jalla wa'ala berdasarkan hadis tadi. Tapi sebelumnya akan mengalami proses azab. Wal'iyadubillah. Perjuangan bagi kita untuk mengikhlaskan diri kita sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar kita dihindarkan dari perbuatan kesyirikan yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Kita memohon ampun beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Jika ada di antara amalan kita tergolong syirkul asghar, kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala segera menyadarkan diri kita dan segera kita bangkit, kita berhenti. Kemudian kita kembali ke ikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sebaliknya bagi mereka yang berbuat kesyirikan yang besar, maka tidak ada tawaran lain kecuali an-nar sebagai tempat tinggalnya selama-lamanya. Walam nahtajju ila hadha at-tafsil, kata beliau rahimahullah. Yang masalah ini tidak perlu adanya hujjah secara rinci terkait orang yang berbuat kesyirikan yang besar, hasil akhirnya an-nar khalidan fiha abada. Dari itu semua, pembahasan tentang al-khauf minasyirik dengan dua ayat dan tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita memasuki kepada masail, kesimpulan-kesimpulan atau faedah yang bisa kita petik pada pembahasan tersebut. Yang pertama, al-khaufu minasyirki. Adanya rasa takut dari perbuatan kesyirikan. Liqaulihi ta'ala, ditunjukkan pada firman Allah, buktinya adalah firman Allah Jalla wa'ala pada pendalilan ayat yang pertama dan pendalilan ayat yang kedua. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Dan juga firman Allah, apa yang diucapkan oleh doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajanubni wabaniya anna'budal asnam. Maka tidak perlu penjelasan lebih lanjut, maka dirasa cukup. Asaniyah yang kedua, an-riya minasyirki, bahwa riya termasuk kesyirikan. Mana buktinya? Li hadith, berdasarkan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam pada matan yang pertama, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh yang aku khawatirkan pada kalian adalah kesyirikan yang kecil. Maka beliau ditanya, apa kesyirikan yang kecil tadi? Yakni ar-riya. Nampaknya pula cukup penjelasannya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, annahu minasyirkil asghar, bahwa riya termasuk kesyirikan yang kecil. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentangnya, maka beliau tafsirkan bahwa kesyirikan yang kecil itu adalah ar-riya. Sehingga kita mendapatkan istilah syirkul asghar melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kesyirikan yang kecil, berarti di sana memang ada kesyirikan yang besar. Pengkategoriannya tadi kita dapatkan melalui hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yumkin an yasila ila al-akbar, kata Syekh Ibnu Utsaimin, apakah mungkin kesyirikan yang kecil tadi bisa mengantarkan atau menyeret dia kepada syirkul akbar? Zahirul hadis la yumkin. Apa yang tampak dari hadis? Tidak mungkin. Li'annahu qala asyirkul asghar, karena beliau menyatakan kesyirikan yang kecil. Ketika beliau ditanya, maka beliau jawab ar-riya. Tapi kata Syekh, kita perhatikan ibarah atau pernyataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika beliau menyebutkan asyirkul asghar, beliau katakan ka yasirur riya. Beliau menyebutkan syirkul asghar tadi dengan contoh yasirur riya, riya yang kecil, riya yang sedikit. Dengan pengistilahan seperti ini menunjukkan anna kathirahu laisa minal asghar, menunjukkan kalau banyak riyanya bukan lagi minal asghar, bukan lagi termasuk kecil. Lakin in arada bil kamiyah fa na'am, tapi jika dimaksudkan secara global, maka iya, memang demikian, bahwa riya termasuk syirkul asghar. Tapi kalau terus-terusan dimanjakan, dibiarkan, dianggap sepele, maka bisa mengantarkan syirkul akbar. Kenapa? Karena mengantarkan sikap tidak ikhlasnya dalam beramal. Satu amalan tidak lepas dari riya. Berbuat amal soleh, terus ada riya, ada riyanya lagi. Terus berbuat seperti itu. Nah, maka terus-terusan yang seperti ini akan mengantarkan syirkul akbar. Ar-rabi'ah, yang keempat. Annahu akhwafu ma akhafu alaikum, akhwafu ma yakhafu minhu ala salihin, Sesungguhnya yang aku khawatirkan, kata Nabi, sebagaimana hadis yang diisyaratkan, akan menimpa padanya kepada as-salihin. Bisa menimpa kepada orang-orang yang saleh, itu terambil dari ucapan atau sabda beliau, sungguh aku khawatirkan akan menimpa kepada kalian syirkul asghar. Li'annahu qad yadkhul fi qalbil insan min ghairi syu'ur. Diterangkan sebabnya atau alasannya oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah wa jazahullah. Karena terkadang riya itu masuk kepada hati seseorang min ghairi syu'ur, tanpa terasa. Hati-hati. Tanpa terasa. Li khafaihi, karena tersembunyinya. Bagaimana Rasulullah SAW memisalkan atau menggambarkan riya itu atau syirkul asghar tadi seperti semut hitam di malam hari yang berjalan di atas batu yang hitam. Sudah saking nemennya itu gambarannya tadi. Semut, bukan semut putih, semut hitam. Kemudian bukan siang hari, malam hari. Wah, kemudian jalannya di atas benda yang hitam lagi. Tambah tidak kelihatan. Maka perlu introspeksi masing-masing diri kita untuk berusaha ikhlas. Karena masuknya tadi bukan pada orang yang maksiat, bukan kepada orang yang tidak peduli kepada din ini, tapi hinggap kepada orang-orang saleh. Wa tatallu an-nafs ilaih, sehingga biasanya jiwa itu pengin muncul, pengin tampil. Naam. Hati-hati kalau sudah jiwa pengin tampil seperti tadi, akan didampingi dengan riya. Fa inna katsiran minan nufus tuhibbu an tumdah bitta'abbud lillah. Karena sungguh banyak dari jiwa itu, walaupun tidak semua, kata beliau banyak dari jiwa itu tuhibbu an tumdah, suka untuk dipuji, bitta'abbud lillah, ketika dia beribadah kepada Allah. Maka dari sini kita bisa mendapatkan faedah. Walaupun selama ini kita tahu secara global, secara rinci tentang kesyirikan besar, kesyirikan yang kecil, faedah-faedah seperti ini kadang-kadang terlupakan. Maka melalui kajian, melalui ta'lim yang semacam ini, mudah-mudahan mengingatkan masing-masing diri kita. Naam. Masih ada waktu isya, sebelum isya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, 6. Al-Khamisah, faedah atau masail yang kelima, qurbul jannah wan nar, dekatnya jannah dan an-nar. Ditunjukkan pada sabda Nabi SAW pada akhir hadis, hadis yang ketiga tadi, man laqiyallah la yushriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, Allah masukkan dia ke dalam jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah berbuat kesyirikan sedikit pun, maka Allah akan masukkan ke dalam an-nar. Dari mana ditunjukkan dekatnya jannah dengan an-nar? Ketika dia melenceng sedikit saja akidahnya, tauhidnya, sampai kemudian ternodai dengan kesyirikan sesaat pun, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. 6. Harus segera dia keluar darinya. Segera dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala sebelum datang ajal kepadanya. Yang jika dia tidak sampai lakukan itu, maka akibatnya an-nar untuknya. Wal-iyadzubillah. As-sadisah yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi hadithin wahid. Tergabungnya antara jannah dan an-nar tadi pada satu hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Man laqiyallah la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar, tergabung dalam satu hadis. Berikutnya yang ke-7, anna man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar walau kana min a'budin nas, bahwa siapa yang berjumpa dengan Allah berbuat kesyirikan sedikit pun, maka Allah akan masukkan dia ke dalam an-nar, walaupun dia orang yang paling ahli ibadah di antara manusia. Tu'khadh minal umum. Dari mana kesimpulan ini didapatkan? Didapatkan dari keumuman hadis pada sabdanya Nabi, man laqiyallah, siapa yang berjumpa dengan Allah. Maka kata man sekali lagi berfungsi keumuman. Dari masail yang sudah kita dapatkan bersama, tentunya kita berusaha untuk menjauhkan dari kesyirikan secara total, baik kesyirikan yang besar, tidak terkecuali pula kesyirikan yang kecil. Sebagaimana akhir ayat surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa ingin perjumpaan dengan Rabbnya, faly'amal amalan saliha wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang diterangkan oleh para ulama, tidak menyekutukan tadi baik kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari kesyirikan. Perjuangan kita sepanjang kita masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan, memurnikan tauhid kita, sehingga kita mengakhiri dunia ini dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan husnul khatimah, dan kita berhak untuk mendapatkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.